잡고 불을 끊고 바하게 우세 끝이가 니를 굳어버려야 겨우 안오그라얀 들린다 전부 나 부르와 순간 진다 돌로는 무가 불한디 서무다 서프디 하리 불간디 전부 나 마녀라 멋있게 진다 더무다 아픈 봉장 아까 도자디 무사마 기타로 장지 무주 서프 진타야 아반디 tergantikan ku yang mampu bertahan saat kisah kasih kita redup dan tak menawan bagai langit berawan kau anugerah yang terindah jangan pernah berubah. Izinkan cinta terlalu mudah berhenti semuanya seperti hari berganti jangan pernah menyerah meski cinta tak mudah apapun yang akan terjadi bersama kita berjanji menuju satu cinta yang abadi. Dengan cahaya yang indah terangnya terdukan sang mentari hanya engkau yang bisa membuatku sempurna membuatku sempurna tak akan bersama kita berjanji menuju satu cinta yang abadi. Hanyalah engkau yang bisa mengubah meski tak ada yang salah. Hanya sempurna yang ku anggap kau segalanya meski tak ada yang salah. Kau segalanya. Kau berpikir bahwa kau hanya membuang waktumu dengan percuma. Mari berdiri angkat tanganmu. Bila kau hanya sekedar singgah bermain sebentar lalu pergi.